الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan majlis kita, majlis yang ke-43, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan inti pembahasan dari kitab ini, yakni fi Adabil Qira'ah, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu, telah kita bahas tentang tempat, di mana tempat-tempat yang afdol dalam membaca Al-Quran, dan tempat-tempat yang tidak disukai dalam membaca Al-Quran. Bahkan juga telah kita bahas tentang hukum membaca Al-Quran dalam keadaan perjalanan, baik berjalan kaki maupun berjalan di atas kendaraan. Dan kita telah selesaikan pembahasannya. Dan pada pagi hari ini kita memasuki pasal yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka pasal yang baru. Faslun yustahabbu lil qari'i fi ghairi sholati an yastaqbila al-qiblah. Pasal disunnahkannya bagi orang yang membaca Al-Quran walaupun dia di luar sholat, bukan di dalam sholat, maka hendaknya dia tetap membaca Al-Quran dalam keadaan menghadap kiblat. Disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan menghadap kiblat walaupun itu di luar sholat. Adapun pembahasan membaca Al-Quran di dalam sholat, maka itu tidak ada ragu lagi disyariatkannya untuk menghadap kiblat, terlebih lagi sholat wajib. Ya, karena itu merupakan syarat sah salat. Salat menghadap kiblat. Adapun salat sunnah memang itu bukan merupakan syarat sah. Karena dalam hadisnya Nabi SAW, apabila salat sunnah, beliau mencukupkan salat di atas kendaraan. Dan ada kalanya kendaraannya tidak menghadap kiblat. Yang menunjukkan bahwa itu tidaklah mempengaruhi keabsahan salat ketika itu salat sunnah. Adapun di luar salat, maka ini akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwa tetap disunnahkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana yang diriwayatkan hadisnya, beliau memasuki pembahasan ini dalam keumuman hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Ya, sebaik-baik majlis adalah majlis yang dihadapkan ke arah kiblat. Yang khairul majalis, al-majalis alif lamnya itu alif lam istighraq dengan sigot muntahal jumu', menunjukkan semua majlis. Semua majlis tentu saja ini majlis yang baik-baik. Karena kalau majlis yang buruk lalu dia menyengaja untuk menghadap kiblat, maka ini bukanlah dinilai sebagai suatu ketaatan, bahkan bisa dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap kiblat. Tapi al-majalis di sini yang dimaksudkan adalah majlis yang baik-baik, ya, majlis yang dilakukan padanya ketaatan, dan termasuk di dalamnya majlis membaca Al-Quran. Namun mari kita bahas tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari jalan Hisham bin Ziyad Abu Al-Miqdam dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dari Ibnu Abbas secara marfu'. Namun Al-Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid mengatakan bahwa Ibnu Ziyad, salah seorang perawi dari hadis ini, adalah perawi yang matruk. Ya, sehingga itu bahkan bukan kalau ada perawi yang matruk, hadisnya bukan hanya dhaif yang ringan, tapi dhaifnya agak parah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Namun hadis ini diriwayatkan dari jalan yang lain, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Muawiyah dari Musadif dari Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ya, dari Ibnu Abbas secara panjang dengan lafaz yang lebih panjang dari lafaz ini. Namun Al-Imam Al-Zahibi pun yang beliau mengomentari hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Muawiyah kadzabahu Daruqutni. Ya, ada rawi lagi, salah seorang perawi, Muhammad bin Muawiyah ini dinilai sebagai pendusta oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Ya, justru malah hadisnya lebih dhaif lagi. Karena kalau ada perawi yang pendusta dalam suatu hadis, hadisnya justru dinilai sebagai hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Ya, dengan lafaz ini maka tidak bisa kita pastikan atau bahkan tidak boleh kita pastikan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari jalan yang sangat dhaif dan juga dari jalan yang di antara perawinya ada yang pendusta. Namun hadis ini diriwayatkan juga dengan lafaz yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari hadis Abu Hurairah, "Inna li kulli syai'in sayyidan wa sayyidul majalisi qibalatul qiblah." Sesungguhnya setiap segala sesuatu ada sayyidnya, ada penghulunya, ada hal yang terbaik. "Wa sayyidul majalisi," dan sebaik-baik majlis, "qibalatul qiblah," yakni majlis yang dihadapkan ke arah kiblat. Ya, maknanya masih serupa dengan lafaz yang sebelumnya namun berbeda sedikit saja. Namun secara makna ya sangatlah mirip, karena menunjukkan keutamaan majlis yang dilakukan dengan menghadap kiblat. Ya, memang hadis ini pun ada kelemahannya juga. Ada Muhammad bin Amr fihi dha'fun yasir, namun padanya kelemahan yang ringan. Kelemahan hanya dari segi hafalannya saja. Walahu syawahid, namun hadis ini pun memiliki syawahid-syawahid yang lainnya, sehingga para ulama seperti Al-Imam Al-Munziri, Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid dan Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan. Ya, hadis dengan lafaz ini, inna likulli syai'in sayyidan wa sayyidul majalisi qibalatul qiblah, hadis ini dihukumi hasan oleh para ulama. Ya, sehingga tepatlah untuk dijadikan dalil bahwa majlis membaca Al-Qur'an walaupun itu bukan di dalam sholat, maka tetap lebih utama untuk menghadap kiblat. Ya, karena itu merupakan majlis yang berupa ketaatan. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَيَجْلِسُ مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مُتْرِقًا رَأْسُهُ وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ. Ya, hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran di luar sholat tersebut, dia duduk dalam keadaan khusyuk, ya, dengan tenang, dengan wibawa. Bukan dia melakukan banyak kegiatan yang lain di luar membaca Al-Quran. Mutriqan ra'sahu, ya, menundukkan kepalanya. Ya, tunduk dan penuh tadabbur dalam membaca ayat-ayat yang dia baca. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday mu'allimihi. Ya, bahkan duduknya dia membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan sendirian, hanya membaca Al-Quran tersebut, ya, sendirian, tidak ada orang lain, bukanlah dia menyetorkan hafalannya kepada gurunya, tapi tetap hendak dia menjaga adabnya, memperbagus adabnya dan ketundukannya, ya, sebagaimana dia duduk membaca Al-Quran di hadapan gurunya. Ya, jadi tetap menjaga adab-adab ketika membaca Al-Quran seolah-olah dia di hadapan gurunya. Yang biasanya si murid ketika dia membaca Al-Quran di hadapan gurunya, tentulah dia tidak melakukan kegiatan yang banyak, ya, selain dari membaca Al-Quran. Yang menghormati gurunya ketika menyotorkan hafalannya. Begitu pula orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sendirian, hendaknya dia tetap membaca Al-Quran dalam rangka membaca Al-Quran tersebut walaupun dia dalam keadaan sendirian. Dan terkait dengan ini, Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tahdhibul Athar, ya, beliau membawakan komentar bahwa hadhihi hay'atul julus mustaqbilal qiblah. Ya, hendaknya seperti ini orang yang duduknya sendirian, dia tetap menghadap kiblat, liman kana munfaridan, bagi orang yang sendirian, walam yakun syai'un yad'uhu ila istidbariha, dan tidak ada hal yang membuatnya mengharuskan untuk membelakangi kiblat. Ya, kalau tidak ada hal-hal yang lain yang membuat dia terpaksa untuk mengalihkan arahnya dari arah kiblat, maka hendaknya demikian, tetap dia mengarahkan badannya ke arah kiblat. Namun jika, dilanjutkan lagi secara makna oleh Imam At-Tabari, namun jika ada hal-hal yang mengharuskan dia untuk membelakangi kiblat atau menyimpang dari arah kiblat, maka tidaklah mengapa. Seperti Imam At-Tabari melanjutkan bahwa di antara contohnya ketika seseorang membaca Al-Quran bukan dalam keadaan sendirian, tapi dia membaca Al-Quran misalnya dalam keadaan melingkar, yang di situ ada salah seorang gurunya, atau ketika dia menyetorkan hafalannya kepada gurunya sedangkan gurunya menghadap kiblat. Ya, gurunya menghadap kiblat, sehingga otomatis si murid menghadap gurunya, dan murid, ya, tidak mungkin dia menyetorkan hafalannya dalam keadaan membalikkan punggungnya ke gurunya. Ya, tapi dia menghadap ke gurunya yang secara otomatis dia membelakangi kiblat. Karena memang kebiasaan para ulama terdahulu, mereka apabila bermajlis, baik itu majlis Al-Quran maupun majlis hadis maupun majlis fikih, kebiasaan para ulama terdahulu mereka lebih suka membuka majlisnya dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat, bukan di depan kemudian membelakangi kiblat, bukan. Itu bukanlah kebiasaan yang disukai oleh para ulama terdahulu. Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Fahadha huwa al-akmalu." Dan ini adalah keadaan yang lebih sempurna, yakni membaca Al-Qur'an dalam keadaan menghadap kiblat dan tetap dia penuh khusyuk, ya, penuh ketundukan dalam membaca Al-Qur'an tersebut walaupun dia dalam keadaan sendirian. Ini adalah keadaan yang lebih utama, keadaan yang paling utama. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, bagaimana jika seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan selain hal ini, apakah boleh atau tidak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firashihi aw 'ala ghairi dhalika min al-ahwal jaza. Seandainya seseorang yang membaca Al-Qur'an qa'iman, dalam keadaan berdiri, ya, atau bahkan masyian, dan ini sudah telah kita bahas, dalam keadaan berjalan sebagaimana pembahasannya yang telah lalu, ya, dibahas, ditanyakan oleh Imam Malik, bagaimana seseorang membaca dalam keadaan berjalan ke rumahnya melanjutkan bacaan Al-Qur'annya yang dia baca di dalam salat atau di majelis Al-Qur'an. Ya, sudah kita jelaskan perbedaan pendapat para ulama bahwa yang lebih tepat adalah boleh. Ya, baik membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri, berjalan, atau muttaji', atau bahkan dalam keadaan tidur berbaring. Muttaji' itu tidur menyamping, ala syiq. Ya, tidur di atas salah satu rusuknya. Apakah itu rusuk kanan atau rusuk kiri? Au fi firasyih, atau membaca dalam keadaan di kasurnya. Ya, dalam keadaan terlentang atau intinya dalam keadaan tidur. Ya, tentu saja bukan dalam keadaan tertidur terlungkup, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa itu adalah dij'atu syaitan. Itu adalah cara tidurnya syaitan dan itu bukan keadaan terpuji untuk membaca Al-Qur'an. Tapi dalam keadaan tidur yang bagaimana saja, atau terlentang, atau di atas salah satu sisinya, maka itu yang ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Aw 'ala ghairi dhalika min al-ahwal, ataupun dalam keadaan-keadaan lainnya, maka itu adalah boleh. Ya, hukumnya boleh membaca Al-Qur'an, ya, bukan dalam keadaan yang paling sempurna, tidak menghadap kiblat, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan tidur menyamping, dalam keadaan tidur terlentang, atau dalam keadaan berkendara sebagaimana yang sudah dibahas pada pembahasan yang telah lalu. Hal tersebut adalah boleh. Walahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala. Walakin dunal awwal, tapi pahala dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan-keadaan tersebut, yakni dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, terlentang dan semacamnya, hal yang dia membacanya bukan menghadap kiblat, dia pahalanya kurang dari pahala orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sempurna. Mengapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan-keadaan tersebut, yakni keadaan yang kedua, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, ya, berbaring atau yang lainnya, dia tidak menghadap kiblat. Sehingga dia hanya mendapat pahala tilawah saja. Ya, pahala membaca Al-Qur'an. Belum lagi kalau hal-hal yang ia lakukan tersebut yang mengalihkan sedikit perhatiannya dari mentadaburi Al-Qur'an. Ya, sehingga berkurang kadar tadaburnya dari Al-Qur'an yang dia baca. Ya, ini pun mengurangi pahala membaca Al-Qur'annya tersebut. Berbeda dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama dia membaca Al-Qur'an dengan keadaan sebaik-baiknya. Ya, dia mendapat fadilah membaca Al-Qur'an, dapat fadilah menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an, plus fadilah tadaburnya lebih sempurna ketika membaca Al-Qur'an tersebut. Karena dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalilnya. Qala Allahu Azza wa Jal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil surat Ali Imran ayat 190 hingga ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan pergantian malam dan siang la ayatil li ulil albab. Sungguh terdapat ayat-ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu Allah menyebutkan bagaimana ciri orang-orang yang berakal tersebut yang Allah puji. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antara ciri orang-orang yang berakal yang Allah puji dalam ayat ini adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah. Senantiasa yadhkurun dengan fi'il mudhari menunjukkan lil istimrar, menunjukkan terus-menerus ya dalam keadaan banyak waktu. Walaupun ada masa terputusnya, tapi dalam keadaan kebanyakan waktunya dia banyak berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim atau dalam keadaan berbaring menyamping. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka ya bertafakkur, memikirkan tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi. Dalam ayat ini yadhkuruna Allah syahidnya adalah yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mereka orang-orang yang Allah puji tersebut di antara tandanya adalah berzikir kepada Allah. Yang kata para ulama dan ini sudah disyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahkan di jauh di awal-awal kitab beliau, ini mencakup membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahlil, takbir dan zikir-zikir yang lain yang baik zikir yang mutlak maupun zikir muqayyad. Namun justru yang lebih utama masuk ke dalam ayat ini adalah membaca Al-Quran. Karena sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana juga ditegaskan lagi oleh Al-Imam Ibn Jurayj, ya Imam Ahli Mekkah, Ahli Tafsir dan Ahli Fikih dari kota Mekkah, huwa dhikrullahi fi salah wa fi ghairi salah wa qira'atil Quran. Ya, ayat ini tentang pujian, tentang zikir kepada Allah di dalam sholat maupun di luar sholat dan juga mencakup membaca Al-Quran. Ya, mencakup membaca Al-Quran. Bahkan itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran adalah seutama-utama zikir. Dan Al-Imam At-Tabari pun dalam tafsirnya melanjutkan, ay adh-dhakirina Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ay qiyaman fi salatihim. Ya, maksudnya qiyaman berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, qiyaman fi salatihim dalam keadaan berdiri dalam salat mereka. Dalam salat mereka, wa qu'udan fi tashahhudihim wa fi ghairi salatihim. Ya, berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk maksudnya dalam keadaan tashahhud, yakni masih di dalam salat. Wa fi ghairi salah dan juga mencakup berzikir dalam keadaan duduk di luar salat. Ya, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, Al-Quran dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim niyaman, yakni dalam keadaan berbaring. Ya, hadis ini pun sebagaimana jelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam Ibn Jurayj sebelum Imam Nawawi dan juga Imam At-Tabari, ini menunjukkan keutamaan orang yang senantiasa berzikir dan juga fadilah membaca Al-Qur'an dalam keadaan apapun. Ya, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ya dalam bahkan dalam keadaan berbaring dan nanti pun kita akan bahas bahkan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya boleh membaca Al-Qur'an bukan dalam keadaan menghadap kiblat, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ya pembahasan yang telah lalu dalam keadaan berjalan atau bahkan dalam keadaan berbaring. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil umum dari Al-Qur'an, beliau membawakan contoh nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fa yaqra'ul Qur'an. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW ada kalanya yattaki'u fi hijri. Ya, beliau bersandar di pangkuanku. Nabi SAW bersandar di pangkuan Nabi SAW. Yang wafi riwayatin yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri. Dalam riwayat yang lafaz yang lain yang itu diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Kitab Tauhid di sahihnya, bahwa Nabi SAW membaca Al-Qur'an wa ra'suhu fi hijri, sedangkan kepala beliau di atas pangkuan Aisyah. Ya, lebih spesifik lagi disebutkan bahwa yang di atas pangkuan Aisyah adalah kepala Nabi SAW wasallam dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Wa ana ha'idun fa yaqra'u Al-Qur'an, sedangkan Aisyah dalam keadaan haid, namun tetap Nabi SAW membaca Al-Qur'an dengan menyandarkan kepalanya ke pangkuan Aisyah. Menandakan apa? Ini dalam keadaan berbaring, ya. Dalam keadaan berbaring. Tidak bisa dilakukan dalam keadaan duduk, terlebih lagi berdiri. Ya, karena untuk menyandarkan kepalanya ke pangkuan Aisyah, ya tentu saja Nabi SAW harus merebahkan badan beliau. Ya, contoh nyata dari Nabi SAW bahkan diperkuat lagi Aisyah dalam keadaan haid. Ya, hadis ini, ya hadis yang ya sangat mulia dan terdapat banyak fawaid. Walaupun hadis ini begitu singkat, di antaranya menguatkan makna ayat bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan, bukan dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan menghadap kiblat, bahkan dalam keadaan berbaring. Ya, boleh seseorang membaca Al-Qur'an. Yang hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau membawakan judul bab qira'atir rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haid. Bab bolehnya seseorang suami membaca Al-Qur'an di atas pangkuan istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Ya, si istrinya dalam keadaan haid. Jadi ada faedah dari secara tabwibnya Imam Bukhari, faedah boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring. Kedua, bolehnya menyandarkan kepala seorang laki-laki di atas pangkuan istrinya yang dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid, selama disyaratkan juga oleh para ulama yang mensyarah hadis ini, selama tidak ada najisnya atau bersih pakaiannya yang dijadikan alat untuk pangkuan sandaran kepala si suami itu bersih dari najis. Bahkan boleh juga membaca Al-Qur'an dalam keadaan demikian. Ya, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan si suami menyandarkan di atas pangkuan istrinya yang dalam keadaan haid. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari tidak mencukupkan demikian. Ya, beliau sudah membawakan judul babnya. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Beliau memperkuat juga dari amalan para tabi'in, para ulama tabi'in yang merupakan ashabnya Abdullah bin Mas'ud. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya ha'idun ila Abi Razin fata'tihi bil mushaf fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Ya, ada kalanya dahulu Abu Wa'il, syaqiq Ibnu Salamah, ya, ashabnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya Abdullah bin Mas'ud, ulama besar kalangan tabi'in. Ada kalanya beliau mengutus budaknya, ini budak perempuan maksudnya, wa hiya ha'id, dalam keadaan haid. Yang budaknya itu dalam keadaan haid bil mushaf, dengan membawa mushaf ke Abu Razin. Abu Razin juga ulama tabi'in. Ya, ulama tabi'in yang satu tabaqah dengan Abu Wa'il. Fata'tihi bil mushaf. Namun si budak fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Si budak memegang mushaf ya dalam bi'ilaqatihi, dengan dibungkus sesuatu. Dibungkus sesuatu, apakah itu kain atau semacamnya. Membawa mushaf. Ya, hal ini boleh. Ini pun memperkuat madhab. Ini isyarat juga dari Imam Bukhari bahwa beliau condong kepada madhab yang membolehkan seorang wanita yang haid memegang Al-Quran dengan alas. Ya, dengan alas. Artinya atau tidak langsung memegang Al-Quran. Ya, tidak langsung memegang Al-Quran, tapi dengan alas. Dan ini riwayat juga dari Imam Ahmad, walaupun bukan riwayat yang masyhur. Ya, hadis kemudian membawakan hadis Aisyah. Ya, dan hadis ini diperkuat athar dari tabi'in, yang athar ini sahih dimausulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa sanad athar tabi'in tersebut adalah sahih. Dan itu adalah madhabnya Syaqiq Abu Wa'il dan juga madhab Abu Razin dan juga madhab Al-Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Dan itu zahir yang didukung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bolehnya memegang Al-Quran bagi wanita yang haid dengan membawa alas. Ya, dengan dialasi sesuatu. Dengan dialasi sesuatu. Lalu apa qorinahnya? hadis Nabi SAW dengan athar ulama tabi'in tersebut. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, kaitannya antara satu dengan yang lain, bahwa hadis Nabi SAW menunjukkan Nabi SAW membaca Al-Quran. Ya, ada Al-Quran di atas pangkuan seorang wanita yang sedang haid. Di atas seorang pangkuan seorang wanita yang sedang haid, namun tidak bersentuhan secara langsung. Dalam artian Al-Quran tersebut tidaklah bersentuhan dengan najis secara langsung. Secara langsung. Adapun athar dari tabi'in tersebut, ya, seorang wanita yang haid bolehnya memegang dengan tangannya, yang tentu saja tangan ini lebih jauh dari najis dibanding pangkuan seorang wanita yang haid. Ya, boleh juga membawa Al-Quran dengan dialasi sesuatu, yakni tidak langsung Al-Quran tersebut berbatasan dengan najis, berbatasan dengan tempat haid. Ya, bahkan yang dari hadis Nabi SAW itu dalalahnya lebih kuat, yang pangkuan saja, di atas pangkuan seorang wanita yang itu lebih dekat kepada najis, itu boleh. Bahkan dilakukan oleh Nabi SAW, apalagi hanya seorang wanita yang membawa dengan tangannya yang itu anggota tubuh jauh dari tempat najis. Anggota tubuh jauh dari tempat najis walaupun wanita tersebut dalam keadaan haid. Ya, walaupun ini pendalilan seperti ini dilemahkan sendiri oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, namun saya condong kepada pendapat ini. Saya condong kepada para ulama yang berpendapat demikian, tidaklah mengapa hal tersebut. Baik seorang suami membaca Al-Quran di atas pangkuan istrinya yang sedang haid, ataupun seorang wanita yang haid membawa Al-Quran dengan dialasi sesuatu. Dengan dialasi sesuatu, dan itu adalah pendapat sebagian ulama. Ya, hadis ini terdapat faedah bahwa jawazu mulamasatil haid dzatiha wa thiyabiha ma lam yalhaq syai'an minan najasa. Ya, bolehnya bersentuhan dengan wanita yang haid. Ya, baik kulitnya langsung, ya, badan si wanita langsung, atau pakaiannya, selama itu bukan tempat najis. Ya, selama itu bukan tempat najis, atau selama najisnya tidaklah merembes ke luar pakaiannya, maka itu boleh. Bahkan juga dicontohkan oleh Nabi SAW membaca Al-Quran di atas pangkuan Aisyah, istri beliau. Maka ini adalah boleh. Karena kalau itu merupakan sesuatu yang haram, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, hadis ini pun menunjukkan bahwa jawazul qira'ah biqurbi mahallin najasa. Ya, bolehnya membaca Al-Quran dekat dengan tempat najis. Ya, dalam kasus ini Nabi SAW membaca Al-Quran di atas pangkuan Aisyah, yang tentu saja itu sangat dekat dengan tempat keluarnya darah haid. Tapi karena dialasi sesuatu, ada pakaian Aisyah, ya, tidaklah bersentuhan langsung dengan najis, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, atau kondisi yang lain seperti orang yang membaca Al-Quran di samping toilet, tapi di luar. Ya, di luar ruangan, yang ruangan itu bersebelahan dengan toilet. Hal tersebut tentu lebih tidak mengapa lagi. Ya, atau hal-hal yang lainnya bisa dikiaskan kepada hal tersebut. Ya, intinya membaca Al-Quran bukan tepat pada tempat yang najis. Bukan tepat pada tempat yang najis, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Di sini juga ada faedah bahwa bolehnya seorang yang sakit, ya, baik itu suami atau mahram laki-laki, sholat dalam keadaan menyandar kepada wanita yang haid, ya, menyandarkan tubuhnya kepada wanita yang haid, baik itu istrinya ataupun saudarinya, mahramnya, selama pakaiannya itu suci, ya, boleh. Dan hal tersebut ini sebagaimana yang dikatakan oleh faedah yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan para ulama, masya Allah, mereka mengeluarkan istimbat-istimbat yang banyak dari hadis ini. Di antara kisah yang cukup masyhur antara Al-Imam Abu Thawr dengan Yahya bin Ma'in dengan Abu Khaythamah, Zuhair bin Harb. Ya, hadis ini pun menunjukkan bahwa seorang wanita yang haid boleh memandikan suaminya. Ya, wanita secara umum, apakah boleh memandikan suaminya? Jumhur ulama mengatakan boleh. Wanita yang haid, apakah boleh memandikan suaminya? Itu yang jadi pertanyaan. Pernah ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in dan Abu Khaythamah, yang mereka ulama hadis namun bukan ulama fikih. Ya, ditanyakan hal tersebut, mereka bingung. Lalu datang Abu Thawr, yang muridnya Imam Syafi'i, dan beliau ulama hadis sekaligus ulama fikih. Ditanyakan kepada hal tersebut kepada beliau, beliau jawab boleh. Dalil dari mana? Dalil hadis ini. Ya, seorang wanita boleh yang sedang haid boleh memandikan suaminya. Ya, kenapa? Karena tidaklah memandikan tentu dengan tangannya. Ya, bukan sesuatu yang najis berkaitan langsung dengan tubuh si suami. Ya, menunjukkan berdalil dengan hadis Aisyah yang Nabi SAW saja yang dalam keadaan hidup, ya, bersinggungan dengan Aisyah yang dalam keadaan haid selama bukan langsung bersinggungan dengan najisnya. Ya, itu boleh padahal beliau dalam keadaan hidup. Up terlebih lagi jika seorang suami dalam keadaan telah meninggal, yang kehormatan orang yang meninggal di bawah kehormatan orang yang hidup. Ya, masih ada lagi faedah-faedah, namun ini sudahlah cukup untuk kita bahwa di sini ada faedah fikih yang sangat berharga. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan penguat-penguat dari athar para sahabat. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari qala inni aqra al-Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Kata Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau bacaannya dipuji oleh Nabi SAW dengan bagusnya suara beliau, bahwasanya saya membaca Al-Qur'an fi salati, di dalam salat saya, wa aqra'u ala firashi, dan saya pun membaca Al-Qur'an biasa di atas kasur saya. Ya, di atas pembaringan saya dalam keadaan berbaring, menyamping atau terlentang. Ya, ada kala yang beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan demikian sebagaimana sudah diisyaratkan dari ayat Ali Imran dan juga bahkan dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, para sahabat pun biasa melakukan demikian. Wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir. Ya, Aisyah yang menyaksikan langsung Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring pun melakukan hal yang serupa sebagaimana yang beliau lihat dari perbuatan Nabi SAW. Kata Aisyah, innila aqra'u hizbi. Sungguh saya membaca, ya, hizb itu bagian yang biasa saya baca dari Al-Quran. Apakah satu juz? Mereka, para sahabat punya hizb tertentu. Ya, apakah beberapa juz? Ya, karena mereka punya kadar khataman rutin. Para sahabat, mereka memiliki kebiasaan kadar khataman rutin. Yang ini adalah hizib bacaan perharinya, beberapa juz. Biasa Aisyah membaca hizibnya, kadar bacaan hariannya, wa ana muttaja'atun 'ala sarir. Sedangkan aku dalam keadaan berbaring di atas kasur. Ya, kenapa? Karena Aisyah pun menyaksikan sendiri dari perbuatan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau membaca Al-Quran di atas pangkuan Aisyah. Ya, hadis ini dari keumuman ayat Ali Imran maupun hadis Nabi SAW, ya, athar dari sahabat juga dikuatkan tabi'in, cukuplah menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran bukan dalam keadaan sempurna, yakni dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, berdiri, atau bahkan berjalan. Tapi sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Demikian tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Faryan LC Hafidullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif bersama Al-Ustadz. Anda dapat bergabung di 0218494343 atau juga di 8497000055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Kita bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz. Mungkin ini Ibu sedikit ketinggalan materi, tidak mengikuti dari awal nih, Ustaz. Pertanyaan datang dari 085766 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika saya dalam kondisi taklim ibu-ibu sedangkan saya tidak menghadap kiblat, bagaimana dengan yang demikian? Mungkin ibu ini sedikit ketinggalan dari materi awal, Ustaz. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ustaz. Barakallahu fiik terhadap ibu yang begitu semangat untuk membaca Al-Qur'an dan menghadiri majelis Al-Qur'an. Ya, bagaimana seseorang yang apabila dia menghadiri majelis Al-Qur'an bersama orang banyak sehingga dia mendapati tempat yang itu tidak menghadap kiblat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar, memang menghadap kiblat adalah lebih utama, namun itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib, dan kalau ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa menghadap kiblat, dia membaca Al-Qur'an terlebih lagi di masjid, maka itu tidaklah mengapa. Artinya tidak mengapa nih, tidak mengapa. Tidak mengapa dia tidak menghadap kiblat, seperti kalau orang membaca Al-Qur'an di majelis kan tentu tidak semuanya bisa menghadap kiblat semuanya. Karena yang menghadap kiblat biasanya kalau di majelis para ulama terdahulu syekhnya. Kalau di kita justru ustadznya atau ustadzahnya membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Ya, jamaahnya justru di situ berpotensi berkesempatan untuk menghadap kiblat. Tinggal cari posisi yang langsung menghadap ustadzahnya. Kalaupun dapat tempat yang di samping sehingga dia menyamping kiblat sebelah kanan atau kiri, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Atsar. Ya, hal tersebut tidaklah mengapa. Tidak mengapa. Tapi demikian jawaban yang diberikan, dan kami mengundang sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab di 8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74774. Tapi saat kita bacakan dari pesan singkat ataupun WhatsApp yang telah masuk, pertanyaan datang dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan seseorang yang sedang haid masuk ke masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Ibu Yanti yang telah menyimak kajian kita. Apakah boleh seorang wanita yang haid masuk ke dalam masjid? Ya, ini sudah kita bahas. Ya, belum lama, beberapa pertemuan yang telah lalu, memang ada khilaf para ulama dalam hal tersebut tentang kebolehan seorang wanita masuk ke masjid atau berdiam di masjid, yang itu ujungnya kembali ke perbedaan pendapat para ulama tentang tafsir ayat illa abiri sabirin hatta taghtasilu. Apakah abiru sabir itu pengecualiannya bagi musafir atau bagi orang yang sekedar lewat saja? Yang kebanyakan para ulama membawanya kepada sekedar lewat. Kalau seorang wanita haid sekedar lewat saja, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, ini masjid, karena tidak ada jalan kecuali melewati bagian masjid. Kemudian dia melewati masjid tersebut. Namun pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau seorang wanita berdiam di masjid, ya, apa itu untuk menghadiri majelis ilmu, maka selama dia bisa menjaga najisnya agar tidak terjatuh ke dalam masjid dan membuat masjid dikotori oleh najis, darah haid atau darah istihadah dan semacamnya, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Hal tersebut tidaklah tidak mengapa. Ini pendapat ulama yang saya lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Yanti, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Kita masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya di 0218499-4343. Tapi Ustaz, kita angkat penelpon yang telah masuk, Ustaz. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tapi dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Irda di Cibubur, Pak. Ibu Irda di Cibubur, silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, kan saya itu ikutan One Day One Juice itu ya. One Day One Juice. Iya, setiap hari store juice, satu juice gitu ya. Kadang-kadang kecapean saya tuh miring, terus terlentang. Tadi yang saya ngomong. Ya, kadang-kadang itu kalau besoknya nggak ada waktu, saya tuh sehari bisa 3 juice, Pak. Kan capek lelah ya. Mungkin yang besok ada acara gitu, saya tuh, saya yang satu juice saya store, yang satu untuk stok gitu, Pak Ustaz. Saking capeknya saya membaca Al-Quran, kadang-kadang sampai saya terlentang, sampai miring gitu. Saya tuh sehari bisa 3 juz gitu, Pak Ustaz. Gimana itu, Pak Ustaz, ya? Kalau lagi nggak enak, enak pertama itu setengah juz bisa duduk yang biasa kita baca ya. Lama-lama satu juz kan ya capek juga, Pak Ustaz. Gitu. Saya tuh miring itu gimana, Pak Ustaz, ya bacanya. Itu aja dari saya, Pak Ustaz. Mohon di, ini Pak Ustaz, gimana hukumnya gitu saya. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, dari Ibu Irda, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik terhadap Ibu Irda yang begitu semangat membaca Al-Qur'an dan mengikuti program yang sangat bagus sekali One Day One Juice yang di antara pengampunya saya pun kenal ustaz-ustaz pengampu program tersebut. Mohon salam kepada para ustaz pengampu program tersebut. Bagaimana membaca Al-Qur'an dalam keadaan ya berbaring, apakah terlentang atau tidur miring? Ya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa keadaan membaca Al-Qur'an dalam keadaan menghadap kiblat itu adalah keadaan yang paling sempurna. Namun boleh dalam keadaan selain tersebut. Di antaranya adalah dalam keadaan berbaring, baik terlentang atau menyamping. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran dalam keadaan terlungkup. Terlungkup. Yang tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan terlungkup. Adapun dalam keadaan menyamping maupun terlentang, maka itu termasuk kebolehan sebagaimana yang ditunjukkan ayat Ali Imran, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang berzikir kepada Allah ya dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW, dia pernah Nabi SAW membaca dalam keadaan membaringkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Dan dia juga contohkan oleh beberapa sahabat. Ya hal tersebut tidaklah mengapa. Membaca Al-Quran dalam keadaan terlentang atau menyamping, yang tidak boleh dalam keadaan terlungkup. Karena itu ada hadis khusus yang menerangkan bahwa bentuk tidur tersebut adalah bentuk tidur yang terlarang. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Irda. Semoga dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya saat kita angkat kembali penelpon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Ahmad di Depok. Abu Ahmad di Depok. Silakan langsung kepada Ustadz kita. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai adab terhadap Al-Quran, Pak Ustadz. Ini saya pernah dengar bahwa kalau kita menaruh apa Al-Quran itu tidak boleh di bawah, apa kalau kita berdiri itu di bawah pusar, Pak Ustadz. Posisi Al-Quran tersebut, Pak Ustadz. Itu apa benar, Pak Ustadz? Menaruh di atas meja atau membawanya di kantung badan? Ya, jadi umpamanya kita ditaruh di meja, umpamanya, Pak Ustadz. Tapi letak meja itu di bawah pusar kita gitu, Pak Ustadz. Jadi kan Al-Qurannya itu jadi di bawah pusar kita gitu. Artinya letak posisi ya, meja lebih rendah, Ustadz. Iya, lebih rendah gitu. Apa itu benar, Pak Ustadz? Tidak boleh itu. Dan juga saya juga pernah dengar bahwa dalam satu ruangan gitu, Pak Ustadz, ya umpamanya kamar gitu ya, apa benar apa kita tidak boleh menjulurkan kaki kita gitu, Pak Ustadz, di mana apa di mana posisi Al-Quran itu ada di posisi kaki kita, Pak Ustadz, di bawah badan kita, jadi Pak Ustadz kita tidak boleh menjulurkan kakinya ke arah Al-Quran. Iya gitu, Pak Ustadz. Ya itu aja, Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Kepada Bapak Abu Ahmad. Abu Ahmad di Depok. Ya, memang ada dalil umum tentang hal tersebut dan sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya, pengagungan terhadap Al-Qur'an merupakan salah satu dari tanda ketakwaan hati seseorang. Walaupun tentang tafsilnya, tentang perinciannya, para ulama memang berbagai macam istimbat mereka dalam memerinci hal tersebut. Ya, ketika mengarahkan kaki kepada Al-Quran, tentu ini bukanlah adab yang baik. Ya, seseorang saja, bukan Al-Quran. Ya, katakanlah tesis seseorang atau disertasi seseorang. Ya, kemudian kaki kita diletakkan di disertasi tersebut atau tesis tersebut. Tentu saja penulis tesis tersebut atau disertasi tersebut tidak akan ridho dengan hal tersebut. Ya. Tulisan dia diletakkan di dekat kaki seseorang. Walaupun kaki itu adalah kaki orang yang dia cintai. Ya, dia tidak akan senang dengan hal tersebut. Ya walillahil matsalul a'la. Ya, terlebih lagi adab kita bersama Al-Qur'an. Ya, tentu itu bukanlah adab yang baik terhadap Al-Qur'an. Adapun apakah boleh menaruh Al-Qur'an di meja yang itu di bawah pusar? Wallahu alam, tentang pembahasan seperti ini, lebih spesifik seperti ini, menaruh yang kadar mejanya itu di bawah pusar, saya belum mendapatkan dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang yang telah saya baca. Saya belum mendapatkan definisi bahwa meja itu harus, meja untuk Al-Quran haruslah di atas pusar. Ya, saya belum mendapatkannya. Intinya sebenarnya Al-Quran itu bukanlah terletak di bawah, di bumi. Ya, apakah kadar mejanya itu sepusar atau harus di atas pusar? Wallahu alam, untuk membatasi seperti ini dalam artian syarat itu perlu dalil khusus, ya. Perlu dalil khusus kalau mengatakannya sebagai suatu syarat. Dan sampai sekarang saya belum mendapatkan dalil khusus yang mengatakan bahwa itu sebagai syarat. Namun kalau membawa Al-Qur'an dalam artian di bawah pusarnya, ya ini lekat dengan badan orang tersebut seperti di kantung celana, ya tentu ini bukanlah sesuatu yang adab. Bukan adab yang baik terhadap Al-Quran. Paling tidak nanti akan ada dibahas oleh Imam Nawawi. Kalaulah dia tidak memiliki wadah untuk membawa Al-Quran, taruhlah di atas imamahnya, di atas sorbannya, ya, atau di tempat-tempat yang tinggi dari badannya. Kalau para ulama terdahulu, mereka ada lengan bajunya itu biasanya ada kantungnya. Terkadang mereka menaruh di tersebut. Adapun di kantung kaki, kantung celana yang itu dekat dengan kemaluan, maka itu bukan adab yang baik terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Abu Ahmad di Depok. Semoga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dilayangkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, datang dari 0857-1562 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama hukumnya kita membaca Al-Quran dengan mushaf dengan ketika kita membaca Al-Quran memakai Al-Quran digital seperti dalam HP? Apakah kita sama menghukumi keduanya? Barakallahu fiik terhadap penanya. Apakah sama hukum membaca Al-Quran dengan media HP, misalnya Al-Quran Android di HP, dengan membaca Al-Quran dengan mushaf? Kalau yang ditanyakan oleh si penanya sama dalam kadar pahala, kurang lebih sama. Kenapa? Karena itu membaca Al-Quran yang itu dia ada. Sebagaimana dibahas oleh Imam Nawawi, sebaik-baik membaca Al-Quran adalah dengan melihat mushaf plus membaca. Karena di situ ada ibadah mata, ya, terkandung ibadah mata, terkandung ibadah lisan membaca Al-Quran, dan terkandung ibadah mendengar. Ya. Baik membaca Al-Quran dengan mushaf maupun membaca Al-Quran dengan melihat ke HP di Quran di HP, maka itu mencakup ibadah-ibadah tersebut. Ya, dari sisi pahala ya kurang lebih sama. Tapi dari sisi adab, ya, apakah sama cara kita menjaga adab dengan mushaf atau dengan HP tersebut? Ya, para ulama kontemporer seperti Syekh Fauzan membedakan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena mushaf ini Al-Qur'an, kalamullahnya itu selalu timbul. Yang tidak pernah hilang dari mushaf tersebut. Sesuatu yang selalu muncul. Berbeda dengan Al-Qur'an yang ada di HP ini. Yang ini ada kalanya kita timbulkan, ada kalanya tidak. Ya, sehingga bahkan kalaupun ini tidak kita timbulkan, dalam artian aplikasi Al-Quran yang kita tutup, maka itu tidak berlaku padanya hukum mushaf. Ya, tidak berlaku padanya, dan juga tidak berlaku padanya kehormatan Al-Quran ketika aplikasinya di aplikasi bacaan ataupun aplikasi suaranya ditutup. Namun ketika dibuka, tentu kita menjaga adab. Ya, baik aplikasi bacaan atau aplikasi suara, aplikasi Quran yang sedang dibaca, maka tentu kita menjaga adab dengan HP tersebut. Ya, dengan tidak membawanya ke WC atau dekat dengan tempat najis dan semacamnya. Namun tetaplah dibahas oleh para ulama, ini tidak sampai adab kita kepada mushaf. Karena sudah dibahas kalau adab kepada mushaf, para ulama bahkan sebagiannya mensyaratkan harus dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas besar. Ya, adapun ini tidak disyaratkan hal tersebut. Tidak disyaratkan sebagaimana hal-hal yang disyaratkan ketika berinteraksi dengan mushaf yang hurufnya selalu timbul. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini karena keterbatasan waktu kita. Dan kami mohon maaf bagi sahabat Ismail Radio yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, dan insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan. Tafadhol, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi masih melanjutkan tentang bagaimana keadaan yang baik seseorang dalam membaca Al-Quran. Keadaan yang paling afdol memang membaca dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga menghadap kiblat. Itu adalah keadaan yang paling baik. Namun apabila di luar keadaan tersebut, ya, tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, bahkan dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bukan menghadap kiblat, ya, dalam keadaan berkendara, dalam keadaan berbaring menyamping, dalam keadaan berbaring terlentang, maka hal tersebut adalah boleh. Ya, hal tersebut boleh dilakukan walaupun dalam kadar pahalanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, kadar pahalanya kurang dari keadaan membaca Al-Quran yang itu keadaan paling sempurna. Ya, pahalanya kurang. karena tidak tercakup di situ fadilah menghadap kiblat. Tidak terkandung fadilah menghadap kiblat. Namun hal tersebut boleh dilakukan berdasarkan keumuman ayat Ali Imran dan juga bahkan dilakukan oleh Nabi SAW yang beliau membaca di atas pangkuan Aisyah, bahkan juga dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini semua boleh untuk dilakukan. Ya, selama kita bukanlah membaca Al-Quran tersebut di luar keadaan sempurna, bukan di tempat najis. Ya, bukan dalam keadaan bersinggungan langsung dengan najis. Maka hal tersebut boleh dilakukan. Ya, ini sedikit yang bisa saya bahas pada pembahasan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah, dari sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun apabila ada yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam.